Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amad. Selesai kita dari pembahasan niatul amal. Jadi niatul amal ya, gambarannya niat yang akan membedakan dari perbuatan-perbuatan yang secara lahiriah atau apa yang nampak itu sama. Ya, terbedakan dengan sebab niat. Apakah tujuannya untuk ibadah atau hanya sekedar sesuatu yang sifatnya aktivitas biasa, ataukah seseorang melakukannya dalam rangka untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, ambil misal, satu contoh misalnya mandi. Bisa jadi seorang tujuan mandinya untuk bersih-bersih, ataupun tujuannya untuk menyegarkan badan, atau bisa saja tujuannya untuk taharah. Terbedakan semua itu dengan niat. Demikian pula niatul amal ini yang membedakan suatu ibadah dari ibadah yang lainnya. Ya, seseorang salat dua rakaat bisa niatnya untuk salat wudu, bisa pula niatnya untuk salat tahiyatul masjid, bisa juga untuk salat qabliyah, ataupun bisa untuk salat yang lainnya. Kemudian kita masuk ke keterangan berikutnya, jenis niat yang kedua. Wa amma niyatul ma'muli lahu. Adapun niat yang kaitannya dengan yakni untuk siapa ya amalan itu dilakukan. Niat yang untuk siapa amalan itu dilakukan. Fahuwa al-ikhlasu lillahi fi kulli ma ya'til 'abdu wa ma yadhar. Makna dari yadhar yakni yatruk. Wa fi kulli ma yaqulu wa ma yaf'al. Makna niyatul ma'muli lahu yakni keikhlasan seseorang hamba hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya dari apa yang dia lakukan kullama ya'ti dari perkara apapun yang dia lakukan wa ma yadhar ya demikian pula dalam perkara yang dia tinggalkan karena terkadang sebuah ibadah itu bentuknya menjalankan suatu perkara yang diperintahkan, terkadang bentuknya apa? Meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Ya, jadi sebuah ibadah terkadang bentuknya menjalankan perintah ataupun meninggalkan larangan. Maka seorang dikatakan ikhlas ketika dalam perkara yang dia lakukan ataupun perkara yang dia tinggalkan niatnya semata-mata dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk tujuan yang lainnya. Ini makna dari niatul ma'mulillah. Kemudian wa fi kulli ma yaqulu wa yaf'alu, dan dalam setiap apa yang dia ucapkan ataupun yang dia perbuat semata-mata mengharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pembahasan ini terkait dengan niatul ma'muli lahu adalah ya secara terperinci dalam yakni kutub at-tauhid, kitab-kitab yang berisi penjelasan tentang tauhid. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. وقال ألا لله الدين الخالص. Allah berfirman, dan tidaklah, ya maknanya, dan tidaklah mereka, yakni manusia, ya tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan, ya memurnikan niat ya di dalam melakukan amalan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat berikutnya, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ad-dinul khalis, yakni agama yang murni, amalan yang murni. Ad-din di sini maknanya al-amal. Amalan yang murni, niatnya semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada tujuan-tujuan lain yang mencampurinya. Inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidaklah menerima kecuali amalan yang thayyib, amalan yang baik, bersih, ya, yang didasari dengan keikhlasan niat hanya untuk Allah. Kemudian وَذَلِكَ أَنَّ عَلَى الْأَبْدِ أَيَّنْوِيَ نِيَّةً كُلِّيَّةً شَامِلَةً لِأُمُورِهِ كُلِّهَا مَقْسُودًا بِهَا وَجْهُ اللَّهِ وَالتَّقَرُّبُ إِلَيْهِ وَالطَّلَبُ ثَوَابِهِ وَاحْتِسَابُ أَجْرِهِ وَالْخَوْفُ مِنْ عِقَابِهِ. Penjelasan tentang niatul ma'mul, bagaimana seorang betul-betul memiliki niat ini di dalam amalannya. Karena dua niat ini sesuatu yang harus, yakni senantiasa ada pada amal-amal yang kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Baik niat yang pertama tadi, niatul amal. Ya, kita ketika misalnya akan menjalankan sholat, ya, sholat yang dua rakaat, di situ niatul amal harus disertakan. Kita ini mau melakukan apa? Ya, sholat yang mana? Ya, niatul amal. Kemudian niatul ma'mulilahu, ya, ini juga harus ada. Kita ini sholat dalam rangka apa? Ya, ini tujuannya untuk apa? Apakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau mencari kedudukan di sisi manusia? Ini niat ma'mulillah. Jadi dua-duanya harus ada dan senantiasa menyertai amalan kita. Bahwa kewajiban bagi seorang hamba untuk dia berniat dengan niyatan kulliyatan syamilatan, niat yang sifatnya kulliyah, menyeluruh, syamilah, mencakup, li umurihi kulliha, ya, seluruh urusannya, mencakup seluruh urusannya, maksudan biha wajhullah, di mana dia menunjukkan dari seluruh perkara yang dia tempuh, dia lakukan itu adalah untuk mendapatkan, ya, karunia kehormatan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak akan bisa melihat wajah Allah kecuali menjadi ahlul jannah. Ya, oleh karenanya, ya, kenikmatan ini sendiri mencakup di dalamnya, yakni harapan untuk masuk ke dalam jannah. Kemudian wat taqarrubu ilaih, dengan amal yang dilakukan, baik ketika dia menjalankan perintah ataupun meninggalkan larangan, adalah at-taqarrubu ilaih, melakukan, yakni upaya untuk bisa meraih kedudukan yang dekat di sisi Allah. Wa talabu thawabih, dan mengharapkan balasan ataupun pahala darinya. Wa ihtisabu ajrihi, ini semakna dengan sebelumnya. Jadi ihtisab, ya, mengharapkan ajrihi, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian wal khaufu min iqabih, karena takut dari hukumannya. Ya, bukan takut dari, yakni hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Ya, karena bisa jadi seorang secara zahir, ya, dia menjalankan suatu ketaatan, tetapi ternyata ada sisi perkara yang cacat pada batinnya. Jadi dia menjalankan amalan ketaatan karena takut, ya, jatuh muruahnya di hadapan manusia. Ya, takut jatuh wibawanya di hadapan manusia sehingga dia seakan ya hamba yang taat, tetapi tujuannya itu bukan itu yang diamalkan oleh seorang yang mukhlis. Dia menjalankan ataupun ya, meninggalkan ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meninggalkannya karena takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma yastashibu hadhihi an-niyyata fi kulli fardin min afradi a'malihi wa aqwalihi wa jami'i ahwalihi. Kemudian dia senantiasa menyertakan, istishab menyertakan niat ini pada seluruh ya individu dari individu amalannya, jadi rincian dari amalannya, setiap amalan yang dia lakukan, demikian pula setiap ucapan yang dia ucapkan, demikian pula seluruh keadaan yang ada pada dirinya, dia lakukan itu semua ya dengan disertai niatan ini. Semata-mata dia melakukan itu semua ya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Harisan fihi ala tahqiqil ikhlasi wa takmilih. Dia betul-betul bersemangat di dalam menempuh amalan-amalan tersebut untuk benar-benar ya terwujud keikhlasan dan takmiluh, benar-benar sempurna keikhlasannya. Kemudian wadaf'i kulli ma yudaduhu, dan berupaya untuk yakni menentang ya menolak setiap perkara yang berlawanan dengan keikhlasan ini. Minar riya'i was sum'ah, seorang berupaya untuk menepis riya, ini keinginan untuk dilihat oleh manusia yang dengan itu mereka memuji. Was sum'ah, demikian juga keinginan untuk didengar oleh manusia atas amalan yang dilakukan yang dengan itu mereka memuji atau menyanjung. Jadi riya ini itu kaitannya dengan amalan yang bisa dilihat. Contoh misalnya salat. Ya. Demikian pula sum'ah, amalan yang bisa didengar, contohnya seorang qiraatul Quran. Ya, seorang membaca Al-Qur'an ya di saat yang sama bisa mendapatkan pahala. Ya, demikian pula di saat yang lainnya dia bisa mendapatkan dosa dengan amalannya tersebut tatkala tidak adanya keikhlasan dalam hati dan dia mengharap balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qasdi al-mahmadati 'inda al-khalq, termasuk di antara perkara yang bertentangan dengan keikhlasan adalah seseorang bertujuan dengan amalannya untuk mencari pujian di sisi makhluk, mencari sanjungan di sisi mereka. Kemudian waraja'i ta'zimihim, dan berharap-harap untuk dimuliakan oleh mereka. Ya, berharap untuk dimuliakan oleh makhluk. Ya, ini semua perkara yang bertentangan dengan keikhlasan. Bal in hasala syai'un min dzalika fala yaj'alhu al-'abdu qasdahu. Tetapi andai terjadi salah satu di antara perkara tadi, artinya seseorang ya dia menempuh amalan ya dari suatu amalan salih ya, kemudian ternyata dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan yakni manusia memuliakan, menghormati dan memberikan posisi ya kepada si orang tadi. Fala yaj'aluhu al-'abdu qasdahu, maka jangan sekali-kali si hamba tadi menjadikan itu sebagai tujuannya. Wa ghayata muradihi, sebagai puncak dari keinginannya. Ya, jangan sampai yang seperti ini dijadikan sebagai tujuan dari amalan. Bal yakunu al-qasdul asil minhu wajhallah wa talaba thawabihi min ghairi iltifatin lil khalqi wala raja'an linaf'ihim aw madhihim. Jadi hendaknya yang menjadi tujuan dasar atau pokok dari seorang hamba ketika beramal adalah semata mengharap wajah Allah, mencari pahala ya dari sisinya, min ghairi iltifatinil khalq, tanpa menoleh ke makhluk. Ya, makhluk mau memuji ataupun mengkritisi, ya, dia tidak peduli. Yang terpenting apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam agama ini. Ya. Jadi komentar makhluk dalam hal ini tidak mempengaruhinya. Ketika ada pujian tidak dia tambah semangat. Ketika ada celaan atau kritikan kemudian dia mundur dari amalan itu, tidak. Ya, bahkan betul-betul yang menjadi dasar dan inti dari amalannya semata-mata mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, wala roja'an linaf'ihim, tidak berharap agar mereka memberikan manfaat, au madhihim, tidak pula berharap untuk mereka memberikan pujian. Bukan itu yang menjadi tujuan amalan seorang hamba yang mukhlis. Kemudian fa in hasala syai'un min dzalika min duni qasdin min al-'abdi lam yadhurruhu syai'an. Andai seseorang sudah berusaha untuk betul-betul ikhlas, ya, dia tidak peduli dengan pujian atau pencelaan makhluk. Kemudian terjadi apa yang terjadi pada dirinya, orang mencintainya, orang memujinya, orang menyanjungnya. Maka kata Al-Imam Sa'di rahimahullah di sini, lam yadurrahu syai'an. Maka datangnya pujian, datangnya sanjungan itu tidak mempengaruhi, ya, pahala yang didapatkan oleh seorang hamba itu sedikit pun. Ya, bal qad yakunu min ajilin bushrul mu'min. Bahkan bisa jadi, ya, apa yang dia dapatkan tersebut termasuk di antara kabar gembira yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang disegerakan di dunia ini. Kenapa? Ya, karena memang tidak ada dari dasar dirinya, ya, ketika melakukan suatu amal soleh ataupun meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama, tujuan untuk mengharapkan pujian atau sanjungan makhluk. Nah, ketika terjadi, apa yang terjadi misalnya orang memuji, menyanjung, mentazkiyah dan semisalnya, dan itu bukan tujuan dari orang tadi, ya, di dalam melakukan amalan, maka yang seperti ini termasuk dari kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala segerakan kepada seorang hamba. Beliau menegaskan di sini lam yadhurruhu syai', bahwa pujian atau sanjungan itu pun, ya, kata beliau, tidak mempengaruhi sisi amalan yang didapatkan pahalanya sedikit pun. Faqala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Adapun, ya, dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat ay innaha la tahsulu wa la takunu illa binniyah wa anna madaraha 'ala niyyah. Makna dari innamal a'malu binniyat, bahasanya amalan-amalan itu la tahsulu, amalan-amalan itu tidak akan terwujud, wala takunu, tidak akan terjadi, illa binniyah, kecuali adanya niat atau tujuan yang ada di hati orang yang melakukannya. Ya, baik tujuan itu tujuan yang baik, yang benar, ataupun tujuan yang jelek. Yang jelas dalam hal ini, ya, Rasul menegaskan bahwa tidak akan terjadi sebuah amalan kecuali pelakunya memiliki tujuan atau niat. Wa anna madaraha 'ala niyyah. Dan bahasanya madar yakni poros edar dari amalan itu kembalinya kepada niat. Ya, kepada niat dari pelakunya. Bisa jadi dia mendapatkan pahala kalau memang niatnya itu untuk kebaikan, dan bisa jadi mendapatkan dosa ketika niatnya itu untuk kejelekan pada suatu amalan yang sama. Jadi ini mana dari innamal a'malu binniyat, tidak akan terwujud, tidak akan terjadi suatu amalan kecuali mesti ya pada orang yang melakukannya memiliki tujuan. Oleh karenanya al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah beliau menyatakan lau kallafanallahu an na'mala bila niyatin ya fa hadha taklifun bima nastata' bima la nastati'u. Kata beliau, seandainya Allah Subhanahu wa taala membebani kita untuk kita melakukan suatu amalan tetapi tidak boleh ada niat. Ya, kita melakukan berbuat tanpa ada niat di hati kita. Maka sungguh ini suatu pembebanan syariat yang kita tidak mungkin mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena seseorang selagi akalnya sehat, ya, mesti ketika melakukan sesuatu ada tujuan yang mendasari perbuatan tadi. Ya, tidak mungkin sekali lagi seorang yang berakal sehat bisa berbuat tanpa dia memiliki niat. Ya. Ini. Selagi dalam kondisi akalnya sehat, sadar. Artinya amalan-amalan yang di luar kesadaran itu di luar perhitungan. Ya, seseorang misalnya sedang tidur ngelindur, nampari temannya yang ada di samping kanan kirinya. Ya, ini tidak diperhitungkan karena ini bukan, yakni dia dalam kesadaran. Ya. Kalau seorang dalam kondisi sadar dia berakal sehat. Ya, ketika melakukan sesuatu baik itu ya, suatu yang sifatnya adat ataupun ibadah mesti ada niat yang mendasarinya. Dan niat ini sekali lagi tempatnya di hati. Ya, tempatnya di hati. Kata para ulama, ya, siapa yang mengharuskan bahwa setiap amal itu harus diucapkan niatnya, niscaya ya dia termasuk dari golongan orang yang diragukan kesehatan akalnya. Ya, mau berdiri, saya mau berdiri. Terus mau melangkah, saya mau berjalan. Ya. Mungkin orang akan komentar ini sejak kapan ya? Kok enggak dibawa ke jadi diragukan orang yang mau mengamalkan suatu amalan harus dengan menyertakan melafadzkan niat. Yang heran ini yang banyak terjadi kan ya? Ya. Ya, saya Syekh Utsaimin rahimahullah beliau pada syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah saya bercerita satu kejadian di Masjidil Haram. Jadi ada seorang yang biasa melafadzkan niat ketika hendak sholat. Ya, sebelahnya ada orang Arab pedalaman, Arab Badui, ya, yang sholat persis di sebelahnya. Ya, si orang ini sudah nawaitu usolli sholat al-zuhri arba rakaat khalfa imam masjidil haram. Dan dirinci begitu ya. Terus sama orang Arab Badui ini katakan, sebentar, ya, dia sudah mau takbir. Ya, sudah mau angkat tangan, takbir, di selat sebentar. Ada yang luput, hari dan tanggalnya belum. Ya, ini. Jadi ini takalluf. Tidak pernah Rasulullah SAW sekalipun, ya, di dalam melakukan amalan soleh melafadzkan niat. Kemudian, ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. Kemudian Nabi menyatakan setelah beliau menegaskan bahwa seluruh amal itu mesti di sana ada niatnya. Ya. Kemudian beliau menyatakan wa inna malikulli imri'in ma nawa, dan setiap hamba ya akan dapatkan sesuai dengan niat yang melandasi amalannya. Ai innaha takunu bihasabi niyatil abdi sihhatuha aw fasaduha kamaluha aw nuqsanuha. Bahasanya amal-amal itu ya takunu terjadi bihasabi niyatil abdi, sesuai dengan niat hamba tadi, ditinjau dari sisi sihhatuha, sahnya amalan itu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, au fasaduha, atau rusaknya amal itu sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba perhatikan pada hadis innamal a'malu binniyat. Seseorang menempuh hijrah. Ya. Ternyata yang satu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Keikhlasannya. Dia betul-betul hijrah ya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi ketika seorang hijrahnya ya dia untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan wanita, maka hijrah yang itu merupakan ibadah yang agung, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya faman kana hijratuhu lidunya yusibu imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang tujuan hijrahnya untuk mendapatkan dunia ataupun wanita, maka kembali hijrahnya kepada apa yang dia inginkan. Ya ingin dapat dunia, mungkin dia dapat. Ingin dapat wanita, ya dia dapat itu. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala hijrah sedikit pun. Kemudian kamaluha au nuqsanuha. Ya, baik ditinjau dari sisi kesempurnaan, dia mendapatkan pahala yang sempurna, au nuqsanuha, ataupun kurangnya pahala yang dia dapatkan. Faman nawa fi'lal khair wa qasada bihi al-maqasid al-ulya wa hiya ma yuqarribu ila Allah falahu minas thawabi wal jazai wal jazaul kamilu aw al awfa wal jazai al jazaul kamilu al awfa. Barang siapa yang berniat melakukan suatu amal yang baik dan dia bertujuan dengan itu dengan tujuan yang mulia, yakni mencari kedekatan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari kedekatan kedudukan di sisi makhluk, tetapi benar-benar hanya Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan di sisinya yang menjadi tujuannya, falahu minas thawabi wal jaza, maka bagi hamba tadi dari pahala dan balasan yang didapatkannya adalah al-jazaul kamilul awfa, balasan yang kamil, yang benar-benar sempurna, al-awfa, ya, yang tidak menyisakan sedikit pun, betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagaimana yang diharapkannya. Ya, dia akan meraih kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man naqasat niyyatuhu wa qasduhu naqasa thawabuhu. Barang siapa yang kurang niat dan tujuannya, kurang sempurna, tidak seperti keadaan yang awal, naqasa thawabuhu, maka berkurang pula pahalanya. Di antara perkara yang mungkin terkadang kita terjatuh di dalamnya, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menerangkan terkait dengan yakni hadis tentang keutamaan salat berjamaah. Ya, keutamaan salat berjamaah bagi para laki ini tentunya. Ya. Tapi di situ menyebutkan di antara syarat yang dengannya seorang mendapatkan pahala yang sempurna 27 kali dibandingkan yakni salat sendirian, ya, la yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah kecuali untuk apa? Salat. Ya. Terkadang di antara kita menjamakkan niat, ya. Ya, ke warung juga. Ya, sekalian. Nanti pulang dari sholat, ya seperti itu. Nah, beliau menerangkan pada sisi ini, andai seseorang, misalnya dalam perjalanan menuju sholat, ya dia mampir ke warung, maka dihitung hal yang murni tujuan sholatnya hanya dari warung itu, bukan dari rumahnya, ya seperti ini. Nah ini dia mendapatkan pahala, ya, tetapi pahalanya tidak sebagaimana yang didapatkan oleh seorang yang betul-betul dia berangkat menuju masjid, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali tujuan untuk sholat. Kemudian, wa man tawajjahat niyyatuhu ila ghairi hadzal maqsadil jalili fatahu alkhairu wa hasala ala ma nawa min almaqasidid daniah annaqisah. Barang siapa yang niatnya terarah kepada selain tujuan yang mulia tadi, maka luput darinya kebaikan, dan wa hasala ala ma nawa, dia mendapatkan apa yang dia niatkan, minal maqasid ad-dani'ah, dari tujuan yang rendah, an-naqisah, tujuan yang cacat. Jadi maksudnya tujuan dunia. Wa li hadza dharaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithalan liqasa alaihi jami'ul umur. Oleh karenanya Nabi memberikan contoh di sini, ya, dicontohkan di sini dengan amalan soleh, yakni hijrah. Tetapi terbedakan dari sisi niat, ya, apa yang didapatkan oleh pelakunya. Ketika mencontohkan, ya, niat yang jelek di sini, Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini, ya, untuk ini nanti dikiaskan kepada perkara-perkara yang lainnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya, ini terkait dengan niat yang baik. Siapa yang hijrahnya tujuannya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, betul-betul dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ay hasala lahu manawa wa waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia meraih apa yang dia niatkan dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Terkait dengan niat yang jelek dalam hal amalan yang sama, kata Nabi, dan barang siapa hijrahnya untuk meraih dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan. Khassa fihi al-mar'ah. Ya, di sini Nabi mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Allati yatazawwajuha ba'dama amma jami'al umur ad-dunyawiyah. Setelah menyebutkan perkara-perkara dunia secara umum, Nabi mengatakan wa man kanat hijratuha lidunya. Dunia ini kan isinya macam-macam. Salah satunya wanita. Kenapa kok tidak disebut kedudukan ataupun yang lainnya setelah menyebutkan dunia secara umum? Di sini dikatakan libayani, dalam rangka untuk menjelaskan anna jami'a dzalika ghayatun dani'ah. Bahwa semua tujuan tadi tujuan yang rendah, wa maqasidu ghairu nafi'ah, dan tujuan yang tidak bermanfaat. Ya. Dunia, kemudian wanita secara khusus, meskipun dia bisa menjadi pendamping hidup, tetapi ya, kalau seorang niat untuk melakukan amalan soleh, tetapi tujuannya untuk wanita yang ingin dia nikahi, ya, maka hal yang demikian tidaklah kemudian menjadi kebaikan insyaAllah. Bahkan ini tujuan yang hina, yang rendah. Bahkan di sisi yang lain, bahwa fitnah wanita ini fitnah yang sangat besar, ya, dari berbagai fitnah dunia. Karena wanita dengan kelemahannya, ya, bisa menghancurkan kehidupan seorang lelaki yang perkasa sekalipun. Wallahu ta'ala a'lam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.